Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah Masjid Pakuan Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Afatul Lisan fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala. Kita masih pembahasan pada hadis-hadis yang berisi celaan kepada celaan pada orang yang memiliki lisan yang kotor. Qala al-musannif hafizahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Aliyasmut, atau hendaknya dia diam. Maka Nabi sampaikan bahasanya orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata-kata yang manfaat. Jika dia nilai dan dia ragu-ragu perkataan tersebut manfaat ataukah tidak, maka dia akan memilih untuk diam. Dan perkataan yang baik atau manfaat ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah baik dan manfaat bidzatihi, dan baik dan manfaat li ghairihi. Ya, ada baik dan manfaat karena zat perkataan tersebut. Ya, contohnya adalah membaca Al-Quran, beradzan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajar, mengajarkan kebaikan. Ya, maka ini kemudian perkataan berupa lafaz-lafaz zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau kalimat-kalimat yang lain. Maka itu adalah khairun linafsihi atau lidzatihi. Adalah perkataan yang baik linafsihi karena zat perkataan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perkataan yang baik li ghairihi karena faktor eksternal, karena faktor yang lain. Boleh jadi bentuknya adalah candaan dan sendau gurau dengan istri yang dengan itu menumbuhkan dan semakin mengakrabkan dan mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Atau kemudian demikian juga kemudian menyapa tetangga, atau kemudian boleh jadi ngobrol yang ngalor ngidul secukupnya dalam rangka untuk kenal baik dengan tetangga dan mengakrabkan diri dengan tetangga. Maka secara zatnya perkataannya bukanlah perkataan yang manfaat. Karena sekedar ngobrol ngalor ngidul yang tidak ada gunanya, bahkan boleh jadi menanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan dan merespon yang boleh jadi secara lahiriah tidak perlu direspon. Wah pak, rajin sekali ya pak ya. Namun dengan hal tersebut seorang itu bisa mengakrabkan diri dengan tetangganya, maka menjadi satu hal yang khair, satu hal yang manfaat. Ya, maka perkataan yang baik di sini mencakup dua jenis, khair li nafsihi dan khair li ghairihi. Kemudian berdasarkan hadis ini, maka perkataan itu ada tiga macam. Yang pertama adalah perkataan yang yakin kalau dia manfaat dan baik. Kemudian yang kedua, perkataan yang yakin kalau dia tidak manfaat dan tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah perkataan yang meragukan. mungkin manfaat, mungkin tidak, mungkin baik, manfaat, positif, ataukah tidak. Dari tiga jenis perkataan tersebut, maka berdasarkan hadis ini yang Nabi izinkan untuk diucapkan adalah cuma dua jenis, adalah cuma satu jenis saja. Sedangkan dua jenis yang lain tidak akan diucapkan oleh orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir akan menghindari dua jenis perkataan. Yang pertama adalah perkataan yang dia yakin kalau itu tidak baik. Kemudian yang kedua adalah perkataan yang dia ragu-ragu itu baik ataukah tidak. Maka dua-duanya ditinggalkan. Maka orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir tidak akan berkata kecuali perkataan yang dia yakin bahasanya perkataan tersebut adalah perkataan yang baik dan manfaat. Dan baik dan tidaknya satu perkataan itu mencakup tiga hal. Yang pertama adalah niat orang yang mengucapkan satu perkataan. Maka jika niat dibalik mengucapkan perkataan tersebut adalah niat yang buruk, maka tentu ini adalah perkataan yang tidak baik. Namun jika maksud dan niat dari perkataan tersebut adalah maksud-maksud yang baik, maksud-maksud yang benar, ya, maka itu perkataan yang baik. Ya, maka ketika niat, misalnya perkataan tersebut berupa mengajar atau amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini adalah perkataan yang baik, manakala niatnya niat yang benar. Bukan karena ujub, bukan karena bangga dan sombong dan sok pinter, ya, bukan. Maka jika perkataannya misalnya adalah mengajarkan kebaikan, namun motif dibalik mengajarkan kebaikan tersebut adalah ujub, sombong, ya, sok pinter, merendahkan orang lain, ya, maka ini tidak lagi menjadi perkataan yang khairan. Maka ini tidak bernilai perkataan yang baik. Nah, maka syarat supaya perkataan adalah perkataan yang baik, syarat yang pertama adalah niat, maksud, motif. Nah, kalau motifnya motif yang salah, motif yang keliru, ujub, sombong, pamer, atau yang lain, maka itu bukan perkataan yang baik. Kemudian syarat yang kedua agar satu perkataan adalah perkataan yang baik adalah cara penyampaian. Maka jika seorang itu bermaksud memberikan nasihat, dan cara penyampaiannya tidak benar, maka memberikan nasihat tidak lagi menjadi perkataan yang baik. Kalau dia bermaksud untuk memberikan nasihat, namun isinya adalah cara penyampaiannya tidak benar dengan cara-cara yang kasar, dengan mencampurinya dengan caci maki, sumpah serapah, kemudian menuduh niat-niat orang, maka apa yang dianggap sebagai nasihat itu bukan lagi nasihat. Maka nasihat yang asalnya adalah perkataan yang baik karena penyampaian yang tidak benar, maka tidak lagi menjadi perkataan yang baik. Kemudian yang ketiga, dampak dan buahnya. Perkataan baik itu adalah perkataan yang baik manakala berbuah kebaikan. Jika membuahkan kejelekan dan keburukan, maka perkataan yang asalnya itu baik menjadi perkataan yang tidak baik. Misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, manakala menghasilkan dan berbuah kemungkaran yang lebih besar, kejelekan yang lebih besar, maka tidak lagi menjadi perkataan yang baik. Dan di antara contohnya sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di I'lamul Muwaqqi'in adalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan bentuk menjelek-jelekkan penguasa di forum-forum publik. Maka itu satu hal yang asalnya perkataan yang baik, bermaksud untuk kemudian menasihati penguasa, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ternyata dampaknya dampaknya adalah dampak yang lebih jelek daripada manfaatnya, orang sudah tidak lagi menghormati aturan yang ada, ya, kemudian semua orang jadinya seenaknya, terjadilah chaos, terjadilah pertumpahan darah, hilanglah rasa aman, ya, maka ini dampak yang lebih jelek daripada manfaat yang dimaksudkan dan diinginkan. Maka satu hal yang baik tadi menjadi tidak baik karena dampak dan buahnya. Ya, maka itulah tiga syarat agar perkataan yang baik itu adalah tetap perkataan yang baik itu betul-betul menjadi perkataan yang baik, menimbang maksud, motif, niat dan tujuan, kemudian melihat bagaimanakah cara penyampaian, cara memaparkan, kemudian yang ketiga bagaimana dan menimbang buah dan dampak dari perkataan tersebut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, dan siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menyakiti tetangganya, ya, maka janganlah dia zalim kepada tetangganya. Nah, siapa itu tetangga? Para ulama berselisih pendapat tentang definisi dan pengertian tetangga. Maka misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala di Fathul Bari, beliau bisa kita katakan beliau menyampaikan dan membawakan tiga pendapat tentang pengertian tetangga. Beliau katakan, saya kutip dari Fathul Bari, ja'a an Ali, terdapat dari ini pendapat yang pertama, dari Ali bin Abi Thalib terdapat riwayat dari Ali ibn Abi Thalib radallahu anhu, beliau mengatakan man sami'a nida'a fa huwa jarun, semua orang yang mendengar azan dari masjidmu yang sama maka dialah tetanggamu. Engkau jamaah masjid mana dan muadzin masjid tersebut suaranya sampai mana saja, maka semua rumah yang mendengar azan dari muadzin masjid engkau salat berjamaah itulah tetanggamu. Kemudian pendapat yang kedua, mengatakan bahasanya siapakah itu tetangga? Waqil man shalla ma'aka shalata subhi fil masjidi fa wajarun. Siapa yang jadi temanmu salat subuh, maka itulah tetanggamu. Kalau dia tidak nongol di salat subuh cuma nongol di salat maghrib, maka bukan tetanggamu. Yang nongol di salat subuh itu tetanggamu. Man shalla ma'aka shalata subhi fil masjidi fa wajarun. Siapa yang menjadi temanmu salat subuh berjamaah di masjidmu, di masjid yang engkau biasa berjamaah di sana, itulah tetanggamu. Maka tolak ukurnya subuh, bukan duhur, bukan asar, bukan maghrib. Kalau maghrib ya wajar kalau banyak. Subuh itulah yang asli tetangga yang baik. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan wa an Aisyata, dan dari Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hadul jiwar arba'una daran min kulli janib. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan definisi tetangga adalah 40 rumah dari setiap arah, dari depan, belakang, kanan dan kiri. Wa an Auza'i mithluhu, dan perkataan yang semisal dikatakan oleh Auza'i, dan diatkan oleh Al-Bukhari di Adabul Mufrad dengan perkataan yang semisal Anil Hasan dari Hasan Al-Basri. Ya, maka ini pendapat Ibunda Aisyah, Auza'i dan Al-Hasan Al-Basri. Beliau-beliau mengatakan bahasanya definisi tetangga adalah 40 rumah dari semua sisi, depan, belakang, kanan dan kiri. Dan diatkan oleh At-Tabrani dengan kata Ibnu Hajar dengan sanad yang dhaif dari Ka'ab bin Malik marfu'an sabda Nabi, namun ini hadis yang dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inna arba'ina daran jarun. Ingatlah dan ketahilah bahasanya 40 rumah itu adalah tetangga. Demikian juga kemudian bisa kita katakan pendapat yang keempat adalah pendapat yang mengatakan bahasanya definisi tetangga adalah 10 rumah dari setiap sisi. 10 rumah dari setiap sisi. Maka inilah maka ini beberapa pendapat seputar pengertian dan batasan dan tolak ukur tetangga. Kesimpulannya penjelasan yang paling bagus dalam hal ini adalah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di Sarah Arba'in. Di Sarah Arba'in Nawawiyah beliau sampaikan bahasanya yang benar yang tepat definisi tetangga adalah yarji ilal urfi. Mengacu kepada budaya. Karena syariat tidak menentukan siapa itu tetangga. Ada hadis yang menentukan siapa itu tetangga, namun hadisnya dhaif. Namun hadisnya dhaif. Tadi dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, diatkan oleh At-Tabrani bi sanadin dhaif dengan sanad yang dhaif. Maka syariat tidak memberikan patokan, memberikan tolak ukur siapa itu tetangga. Maka kembali kepada al-urfu, kepada budaya masyarakat setempat yang ini berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Sehingga definisi tetangga di kampung, di desa berbeda dengan definisi tetangga di desa yang ada di kota. Nah, namanya juga tetap desa, namun ada di kota. Definisinya, pengertiannya berbeda. Boleh jadi kalau di satu kampung yang betul-betul kampung, satu desa itu tetangga semua. Satu desa yang demikian luas itu semuanya tetangga. Dari ujung kali sana, pinggir kali sana sampai sana, itu tetangga semua. Di kota boleh jadi cuma satu komplek, komplek kecil, perumahan, itu tetangga. Yang lain bukan tetangga. Atau kemudian boleh jadi cuma satu gang atau satu RT, itu tetangga. Beda RT sudah bukan lagi tetangga. Maka berbeda-beda dengan perbedaan tempat, perbedaan zaman, perbedaan masa. Apa itu yang dimaksud dengan tetangga? Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Bukan hanya tidak menyakiti tamunya, tidak menzalimi tamunya, namun memuliakan tamunya. Dan dalam masalah ini patut dibedakan antara istilah dhaifun dan zairun. Yang dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tamu. Nah, ada tamu yang dalam bahasa Arab itu dengan sebutan dhaifun, dan ada tamu yang dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan zairun. Dan yang Nabi perintahkan untuk memuliakan secara khusus, Nabi perintahkan untuk memuliakannya adalah dhaifun. Dhaifun adalah tamu yang berasal dari luar kota. Itu disebut dhaifun. Yang dia adalah secara umum tidak bisa bolak-balik sehari itu. Sehari dia tidak bisa bolak-balik. Sehingga secara umum dia perlu untuk pulang besok paginya. Oleh karena itu maka Nabi sampaikan bahasanya dhaifun itu punya hak untuk menginap. Punya hak untuk menginap. Dan Nabi sampaikan bahasanya haknya yang itu wajib diberikan oleh tuan rumah adalah 3 hari 3 malam. Lebih dari itu maka ini sunnah, ini sedekah dari tuan rumah dan tidak wajib. Maka ini yang disebut dengan dhaifun. Kalau sedangkan jika tamu itu adalah orang yang secara umum bisa bolak-balik, maka dia disebut zair. seorang itu tinggal di Pogung, ya, tetangganya orang Pogung juga main, itu tidak punya hak menginap. Itu tidak punya hak untuk menginap. Untuk apa nginap? Rumahnya saja dekat, ngapain ngurusuin orang? Nginap di rumah orang padahal rumahnya cuma sebelah, lima rumah sebelah sana, atau bahkan depan itu adalah rumahnya. Maka dia tidak punya hak untuk menginap. Ya, tidak punya hak untuk menginap. Maka hadis-hadis yang memerintahkan untuk menghormati, memberikan jamuan dan sebagainya, itu adalah ditujukan kepada daifun. Ya, maka untuk daif, Nabi katakan dia punya hak untuk menginap, punya hak untuk diberi makan besar. Kenapa? Karena dia orang yang datang dari jauh, nginep di situ. Ya, maka tidak tahu warung sebelah mana boleh jadi. Ya, maka dia punya hak untuk diberi jamuan makan besar. Adapun zair, maka tidak perlu harus menyiapkan nasi, nyembelih ayam dan sebagainya, tidak perlu. Rumahnya cuma di depan situ, kok perlu susah-susah nyembelih ayam? Lapar dia, susah saja pulang. Maka daifun punya hak menginap 3 hari 3 malam. Daifun itu punya hak untuk diberi makan besar, diberi diafa, jamuan makan besar. Yang ini, yang dua hal ini tidak dimiliki oleh zair, tamu yang disebut dengan zair. Ya, tamu zair, tamu yang statusnya zair, ya, tentu berhak untuk mendapatkan penghormatan, penghormatan yang sewajarnya ditemui. Ya, boleh jadi kasih minuman, ya, atau semacam itu. Namun tidak harus kemudian makan besar, tidak harus kemudian seperti Ibrahim karena ada daifun. Ibrahim nyembelih sapi karena ada daifun. Ya, tidak perlu kemudian harus kemudian menyiapkan satu kamar kosong untuk tempat nginap. Tidak harus, tidak perlu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan falyukrim daifahu, maka hendaklah dia muliakan tamunya yang statusnya adalah daifun. Maka daifun itu ya, kurang tepat kalau diterjemahkan dengan tamu. Karena bahasa Indonesia untuk tamu ya, semuanya tamu. Ya, tidak ada pembedaan ini dan itu. Ya, tidak bisa mewakili makna daifun. Dan tidak bisa kemudian membedakan antara daifun dan zairun. Kemudian hadis selanjutnya dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjamin padaku dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu rahang atas dan rahang bawah, yaitu mulutnya, wa ma baina rijlaihi, dan dia bisa menjamin kepadaku kalau dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin dia berhak untuk mendapatkan surga. Ya, maka berkenaan dengan masalah ucapan lisan, maka menjaga diri dari ucapan yang kotor, sumpah serapah, ya, kemudian caci maki, maka ini adalah bagian dari menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahang. Demikian juga kalau di hadis sebelumnya, maka itu bagian dari melaksanakan sabda Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian dari Al-Mughirah, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan indan sirafihi minas salati, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam insirab bubar atau meninggalkan salatnya, maksudnya ucapan salam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah salam dari salat. Maka kata Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, setelah Nabi salam dari sholat fardunya, maka beliau mengucapkan kalimat sebagai berikut, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Thalatha marat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya sebanyak 3 kali setiap selesai salat fardu. Waqad kana yanha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang, ila waqal, ya, dikatakan dan mengatakan, wa kathrata su'al, banyak bertanya atau banyak yang meminta, wa idha'atal mal, dan membuang-buang harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang man in wahad, man'in, mencegah dari kewajiban, mencegah dan tidak mau melaksanakan kewajiban, wahati, dan meminta sesuatu yang tidak menjadi haknya, wa uququl ummahat wa wa'dil banat, dan durhaka kepada ibu serta mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, maka yang berkaitan dengan masalah menjaga diri dari ucapan yang buruk, wallahu a'lam, atau kemudian di antara tergolong ucapan yang tidak baik, kathrata su'al, banyak bertanya atau banyak meminta, demikian juga bisa masuk dalam qila wa qal. Tentang apa makna qila wa qal? Maka qila wa qal itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah sebagaimana kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di Fathu Dzil Jalali wal Ikram, Sarah Buluhul Maram di jilid yang ke-15. Maka qila wa qal, makna yang pertama adalah kathratul qaul finnas. Wa madza qila fi fulanin wa madza qala an-nasu an fulanin. Yang pertama adalah sibuk dengan mencari tahu perkataan manusia. Apa komentar orang tentang fulan, dan apa tanggapan fulan tentang komentar-komentar orang kepada dirinya. Perkembangan yang terakhir bagaimana? Siapa yang mentahdir fulan? Dan apa respon yang ditahdir terhadapnya? Ini qila wa qal. Gosip terbaru atau kemudian apa komentar orang tentang si A, dan apa tanggapan balik tentang dia, dan apa ada perkataan apa lagi untuk si A dan tentang si A, dan apa tanggapan balik dia. Maka sibuk mengumpulkan data, bukan gosip, kali ini data. Nun sibuk dengan hal semacam ini. Komentar apa perkataan publik figur, dan apa komentar manusia tentangnya, dan apa komentar beliau tentang, dan tanggapan beliau tentang apa yang dikatakan tentang dirinya. Sibuk mencari berita tentang masalah ini, itu qila wa qal. Dan ini, kalau ini yang disibukkan adalah sibuk berita. Dan ini beritanya nyata dan bukan gosip. Adapun yang gosip itu adalah makna yang kedua, yaitu yang qul asyai bituni tathabut. Yang qul anithai, ya, mengutip perkataan dan berita bituni tathabut tanpa ada klarifikasi dan verifikasi. Apakah ini berita yang benar atau gosip, kabar burung, atau yang lain. Maka qila wa qal mencakup dua hal di atas. Yang pertama adalah sibuk tentang berita tentang tetangganya, berita tentang depan rumahnya, berita tentang temannya, tetangganya sekarang ngapain, dan apa tanggapan orang-orang tentang beliau, dan apa tanggapan beliau tentang sikap-sikap tetangganya. Sibuk dengan hal ini, meskipun itu berita yang benar. Beritanya berita yang benar. Kalau poin yang pertama itu berita yang benar, namun orang sibuk membuang waktunya, menghabiskan waktunya dalam masalah ini. Dia tidak sibuk dengan dirinya, karena itulah yang lebih terpuji dalam Islam, sibuk dengan dirinya dan meningkatkan kualitas dirinya. Nah, ini sibuk dengan orang lain. Boleh jadi itu tetangganya, kawannya, tokoh publik A, B, C, pejabat ABC, ya, artis ABC, ustadz ABC, maka sibuk tentang berita tentang manusia, meskipun berita tersebut berita yang nyata, itu termasuk qila wa qal. Atau demikian juga mencakup makna yang kedua, yaitu suka mengutip, menceritakan ulang, men-share berita-berita yang belum jelas statusnya. Kemudian yang kedua adalah kemudian terkait dengan wakaf serta soal. Maka soal di sini mencakup dua hal. Soal di sini bisa maknanya adalah soalul mal, dan yang kedua adalah soalul ilmi. Maka yang tercela soal di sini mencakup yang pertama adalah banyak meminta harta orang lain, meminta harta yang itu milik orang lain, atau soal di sini bisa maknanya adalah bertanya, banyak bertanya tentang ilmu yang tidak perlu. Maka berkenaan dengan meminta harta manusia, meminta harta orang lain, maka meminta harta yang ada di tangan orang lain itu ada dua macam. Yang pertama, meminta harta orang lain tersebut adalah harta tersebut adalah harta yang tidak halal untuk dirinya. Harta tersebut tidak halal untuk diri kita. Kita minta, maka ini haram meskipun jarang-jarang. Ya, maka ini hukumnya haram meskipun jarang-jarang. Ya, kita adalah orang yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Dan kita minta pada orang lain agar memberikan zakatnya kepada kita, padahal kita tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Maka mau sering, mau jarang-jarang, mau langka-langka, mau kadang-kadang, hukumnya sama. Apa hukumnya? Haram. Karena harta tersebut ada harta yang tidak halal untuk kita. Kemudian yang kedua, sehingga maka harta, maka meminta jenis pertama ini tidaklah yang dimaksudkan oleh hadis. Tidaklah yang dimaksudkan oleh hadis. Karena hadis bicara tentang kathrah, yang banyak. Kalau jenis yang pertama ini harta itu tidak halal untuk kita. Kita tidak berhak untuk mendapatkan zakat, kok minta zakat. Maka mau sedikit, mau banyak, tidak ada bedanya. Hukumnya haram. Sedangkan kalau yang dibahas oleh hadis, banyak itu terlarang, kalau sedikit dan jarang-jarang boleh. Sehingga apakah ini masuk dalam hadis? Apakah ini yang dimaksudkan oleh hadis? Jawabannya bukan. Karena hadis itu membedakan antara banyak dan sedikit, sering dan jarang. Sedangkan ini mau banyak atau sedikit, sering ataupun jarang, sama, hukumnya haram. Oleh karena itu, maka yang kedua, inilah yang dimaksudkan oleh hadis. Yaitu, sesuatu yang halal untuk kita. Harta tersebut adalah sesuatu yang halal untuk kita, maka jika sering-sering kita lakukan, hukumnya makruh. Namun jika jarang-jarang, hukumnya boleh. Maka terlarang dengan larangan makruh. Ini terlarang dengan larangan makruh, bukan larangan haram. Ini, namun kalau jarang-jarang diperbolehkan. Maka wallah alam, misalnya tentu satu hal yang halal untuk kita, misalnya kita adalah anak, maka minta nafkah kepada bapaknya satu hal yang tidak mengapa. Namun bolak-balik minta Belak-belak SMS, Pak, ini habis. Padahal kemarin baru saja, minggu kemarin sudah dikirim. Ya. Sudah dipesan untuk sebulan. Nah, ini baru seminggu sudah SMS lagi. Ya, meskipun kita punya hak di hartanya Bapak, karena kita anak. Meskipun kita punya hak di hartanya Bapak, meskipun itu anak, kalau bolak-balik meko. Kalau bolak-balik meko. Kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja. Nanti jadi anak baik nanti. Disayang Bapak. Ya. Kemudian yang kedua mencakup soalul ilmi. Yaitu banyak bertanya tentang masalah ilmu. Ya, tentu banyak bertanya tentang masalah ilmu yang terlarang adalah manakala hal itu tidak manfaat untuk sekedar mendebat, untuk kemudian mencari celah supaya menunjukkan kalau dia tidak bisa menjawab, atau niat-niat buruk yang lain, maka itu yang tercela. Adapun banyak bertanya, yaitu babnya adalah babul istifadah, memang bermaksud untuk cari ilmu lebih dalam, untuk menggali pengetahuan ya, dari seorang guru, dari seorang ustaz, dari guru ngaji atau yang lain, maka hukumnya tidak mengapa. Dan di antara banyak bertanya yang tercela ya, adalah banyak bertanya dalam hal-hal yang bersifat privasi untuk orang lain. Maka ada hal-hal yang secara urf tidak layak untuk ditanyakan. Mas-mas gajimu berapa mas? Enggak layak untuk ditanyakan. Kalau mungkin nanyakan pekerjaan masih enggak apa-apa. Kalau nanyakan gajinya berapa, itu ini bertanya yang enggak boleh. Hal yang bersifat privasi. Dan bertanya dalam masalah ini ya, tercela. Karena termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda berkualitas keislamnya seseorang adalah ya, meninggalkan hal-hal yang tidak menjadi urusannya. Hal-hal yang tidak menjadi urusannya. Itu gaji tetangganya itu berapa, itu bukan urusannya. Dan satu hal yang tidak penting untuk dirinya. Bertanya kepada tetangga, kemudian hari ini masak apa, itu makan apa, lauknya apa. Maka urf mengatakan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Bertanya di sini termasuk dalam kasratu soal yang tercela, dan termasuk dalam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kemudian yang dimaksud dengan idu'atul mal, membuang-buang harta, maknanya dan pengertiannya adalah sarfuhu fi ghairi fa'idatin diniyatin wala dunyawiyah. Membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak memiliki faedah, memiliki manfaat, baik dari sudut pandang agama atau manfaat dari sudut pandang dunia. Dan idu'atul mal, membuang-buang harta, itu tentu satu hal yang haram. Apa beda idu'atul mal dengan israf? Dengan israf. Kalau idu'atul mal itu membuang-buang harta dalam hal yang tidak ada manfaatnya, baik mau pakai kacamata dan sudut pandang agama, mau kacamata dan sudut pandang hal yang bersifat duniawi. Adapun israf adalah berlebih-lebihan, mujawazatul had, berlebih-lebihan dalam sesuatu hal yang mubah, boleh jadi satu hal yang manfaat. Satu hal yang manfaat namun berlebihan, manfaat secara duniawi, makanan enak, namun berlebih-lebihan. Baju yang bagus, baik, namun terlalu banyak. Maka ini israf. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.